Nanti bisa diperjelas insyaallah, dirinci pada waktu yang berikutnya. Kalau ingin untuk kekurangannya, untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.